Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Jangan lupa kita lagi ngobrolin tentang malas ya. Dan kenapa sih kita ini sebagai manusia punya kecenderungan rasa malas. Anda boleh share di 0816924924 untuk SMS atau telepon di 6339160. Baik Bang Kavi, tadi kan kenapa sih kok kita itu bisa malas gitu ya. Setelah yang pertama dan kedua, dari habit ke fear, apalagi kira-kira pemicunya Bang? Sebagian besar sih dua hal itu. Sebagian besar adalah dua hal itu, cuma masalahnya kita selalu lalu bertanya apakah malas itu berbahaya apa enggak gitu. Gitu loh. Bahaya itu. Pertama-tama ya bahaya. Kalau itu telah menjadi suatu kebiasaan dan kita cenderung menjadi lebih lambat speed kita dengan orang lain, akibatnya kita akan gagal dan kita akan sulit berkompetisi dengan orang lain karena kita lebih lambat. Gitu. Jadi itu berbahaya. Dan yang kedua adalah kalau itu menjadi fear, yang menjadi masalah adalah akibatnya malas itu menjadi alasan gitu loh. Ah, gue malas. Dan itu menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa atau alasan untuk melakukan tidak melakukan hal-hal tertentu misalnya. Misalnya contohnya, gue malas, gue gak mau ke mall misalnya. Jadi dia tidak mau bergaul, itu berbahaya sekali gitu loh. Dan bisa aja misalnya orang yang udah patah hati, yang gue malas lagi pacaran lagi, kalau harus ikut ritual lagi gini gitu harus ngerayu lagi, dirayu dan seterusnya bla bla bla bla bla, akhirnya juga menyebabkan malas itu menjadi alasan gitu loh. Dan kalau malas itu sudah menjadi alasan dari banyak hal gitu loh, maka hidup kita seolah memasang pagar dan kita tertutup untuk melakukan banyak hal. Nah ini menjadi penyakit yang terus terang akan sangat berbahaya. Oke. Nah dari hal-hal ini tadi, ternyata malas itu memang sesuatu yang bisa membuat orang kadang ada dalam zona yang nyaman ya, bisa disebut comfort zone ketika orang itu punya rasa malas gitu. Enggak, beda nih. Kalau orang yang sudah berada di comfort zone, dia belum tentu malas, tapi dia tidak mau berubah, dia nggak mau change gitu loh. Jadi misalnya seseorang yang udah jadi manajer gitu loh ya, dia disuruh dikasih tantangan baru, dia gak mau gitu loh. Dia gak mau mengambil resiko, gak mau mengambil tantangan gitu loh. Tapi bukan berarti dia malas, tapi karena dia udah merasa nyaman, comfort zone. Kalau malas beda banget gitu loh. Beti ya sebenernya Bang. Beda-beda tipis ketika orang laginya, udah dong kamu pindah kuadran misalnya gitu. Gak berani coba. Akhirnya kan muncul dari rasa ketakutan juga sebenarnya. Bisa gitu loh, bisa ya. Tapi biasanya sih kalau orang yang udah malas gitu loh, itu umumnya mereka punya sebuah bukan hanya keengganan, bukan hanya suatu keengganan, tapi dia punya satu perilaku ya yang terus terang menjadi anti gitu loh, anti untuk hal-hal yang lain. Karena apa? Karena dia itu alasannya, oh gue udah malas deh gitu loh. Oke. Jadi tetap artinya adalah beda ketika Anda berada di zona nyaman dan juga ketika rasa malas itu menyerang Anda. Bahkan bisa jadi malas untuk berinovasi dalam melakukan bisnis ya Bang? Bisa saja. Wah bahaya sekali dong, bisa ketinggalan benar sama yang lain ya Bang? Iya. Oke, kita kedatangan penelpon, kita terima dulu deh kalau gitu. Pak Tony, selamat sore. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Sore Mbak. Iya, silakan Pak Tony. Saya pernah dengar mau cetung atau tukang shopping punya itu quote gitu yang bagus, mau kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa nangkep tikus ya. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya kita kerja cuma trading saham, kita bisa dibilang malas ya Pak? Artinya kita kan santai di rumah, everyday kita di rumah cuma di depan monitor gitu. Saya minta pendapat Pak Kavi deh, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Berikutnya Pak Wisnu, selamat sore. Selamat sore Mbak Kiki. Dona ini Pak. Selamat sore Bang Kapi. Selamat sore. Saya setuju dengan pendapat Bang Kapi yang mempunyai memilah menjadi dua penyebab utama. Tapi apakah ada dipikirkan bahwa kita juga mempunyai satu kendala di dalam hal lingkungan? Ada juga yang kita dengar sepertinya, kalau bisa dibikin lambat, kenapa harus cepat-cepat? Itu satu. Kemudian lingkungan budaya, barangkali kalau kita lihat di Jakarta yang tergesa-gesa, kemudian di satu daerah yang mungkin agak alon-alon atau kelakon, nah itu gimana Pak? Iya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Kerjanya tadi as a trader ya kan, bisa disebut malas nggak sih kalau kerjanya cuma depan komputer monitoring gitu ya? Yang harus kita benchmark adalah antara dia, kegiatan dia dengan trader yang lain. Kalau kegiatan Anda mencari nafkah memang harus melototin komputer gitu loh ya, nggak ada masalah gitu loh, melototin aja komputer. Bukan berarti Anda bekerja dari rumah gitu loh, itu artinya Anda malas, enggak gitu loh. Tapi kan begini, ada trader yang satu gitu loh ya, melototin komputer 10 jam. Anda melototinnya cuma sejam, mungkin Anda malas dibandingkan dengan trader yang lain gitu loh. Jadi kecuali itu, kecuali Anda memang jenius luar biasa, satu jam tapi membuat keuntungannya 100 kali lipat dibandingkan dengan trader yang biasa. Betul, gitu. Betul. Katanya sekarang gitu tuh Bang, gak perlu melototin lama, 10 menit cukup, habis itu bisa tahu gitu, dapat tinggi. Jadi yeah, kemalasannya beda-beda ya Bang. Iya, jadi kita yang harus di benchmark adalah rata-rata, bahwa kalau trader yang lain itu melototin komputer, melototinnya berapa lama. Tapi saya tertarik tadi Bang sama quote yang tadi, jadi teringat itu kan untuk mempersatukan bangsa China di Tiongkok sana kan, memang kucing hitam, kucing putih, pokoknya penting berhasil nangkap tikus. Siapapun itu yang bisa memajukan China, ayo gitu. Itu dari siapa sebenarnya tadi? Tapi itu ada kan katanya untuk mempersatukan China pada waktu itu, bener mau cetung ya kalau nggak salah. Iya, jadi sebenarnya bukan waktu itu ya kan, bukan ininya, bukan orangnya gitu, tapi kan yang kita nilai sebenarnya adalah kegiatannya gitu loh, prestasinya. Jadi orang diukur memang di dalam masyarakat kita itu memang yang diukur sebenarnya adalah prestasi kita gitu loh. Jadi itulah sebabnya dan prestasi itu seringkali tidak bisa dilepaskan daripada tindak tanduk kita, perilaku kita gitu loh, kegiatan kita dan kebiasaan kita. Ini yang sering kali gitu loh. Oke, lah nyambung Pak Wisnu tadi, apakah artinya dari ketika Bang Afi sudah mengerucutkan menjadi dua hal tadi, dari habitual dan juga fearless tadi, kemudian apakah lingkungan nih, culture-nya juga mempengaruhi seseorang bisa malas gitu? Bisa sangat bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya ritme dari lingkungan kita di rumah gitu loh ya. Jadi misalnya ada seorang pengusaha yang mengeluh, dia bilang anaknya 3 gitu kan, tapi dia bilang dia adalah generasi yang bangun jam 5 pagi. Anaknya ngapain bangun jam 5 pagi? Emak bapaknya udah kaya. Siang-siangan aja. kalau dulu, jadi ketika ditanya sama anaknya gitu loh, bapaknya bilang, oh mana bisa kaya, mana bisa sukses, kalau bangun aja jam 8, jam 9. Anaknya bagus ngomong, katanya gue bangun pagi-pagi. Papa aja udah kaya. Dia bilang, bapaknya dulu kalau mau mandi air panas, ya harus bangun jam 5, masak air dulu. Sekarang ada water heater. Wah gawat nih. Dia tinggal buka. Jadi, Anda ngeliat gak itunya? Nah, jadi apakah itu budaya? Iya. Gitu loh, ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apakah itu budaya, ada ritualnya ya? Ya memang jelas seperti itu. Oke. Nah, cuman misal tadi dijelaskan juga tentang alon-alon. Alon-alon matun kelakon. Ya saya kebetulan kan baru bangun rumah pelancong dan saya belajar juga tentang tradisi dan budaya di Yogyakarta. Ternyata orang Yogyakarta itu bukan lambat, tapi pelan. Pelan sama lambat beda loh. Ntar dulu, tahan dulu deh. Pelan sama lambat tuh beda artinya seperti apa, jadi penasaran nih. Wah, rasa curiosity-nya ada lagi ya. Kita akan kembali sesaat lagi.